supaya mulut ini bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayat. Jangan bicara yang jelek, jangan gibah, jangan fitnah, jangan